أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang selanjutnya. Qala Al-Syeikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala: Babu ma ja'a fil istisqa'i bil anwa'. Bab dalil-dalil yang menunjukkan ancaman dari perbuatan menisbahkan hujan kepada bintang ataupun kepada bulan. Kemudian Asy-Syaikh membawakan dalil dari surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-82. Wa qaulillahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian mengganti rizki Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian ganti dengan perbuatan mendustakan Allah atau mendustakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebelum kita menjelaskan ayat ini, kita baca dulu kaitan pembahasan ini dengan pembahasan tauhid. Apa kaitannya? Menisbahkan hujan kepada bintang atau bulan. Apa kaitannya dengan tauhid atau akidah? Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala: Munasabatul babi li kitab at-tauhid. Hubungan bab ini dengan pembahasan tauhid. Lamma kana nisbatu nuzulil matari ila an-naw'i ala wajhil i'tiqad anna lahu ta'thiran fi nuzulihi syirkan akbar ka'tiqadi jalbin naf'i au daf'i dur fil amwati wal ghaibin au syirkan asghar in kana la ya'takidu anna laha ta'thiran wa innama hiya asbabun linuzulil matar nasaba an ya'qida lahul musannif baban fi kitabit tauhid litahdhiri minhu. Ketika perbuatan menisbatkan hujan kepada bintang atas dasar keyakinan bahwasannya bintang itu memiliki pengaruh dalam hal turunnya hujan, ketika perbuatan ini adalah syirik besar, seperti keyakinan mencari manfaat atau menolak mudarat melalui mayit dan orang-orang yang tidak ada di hadapannya, meminta manfaat atau meminta untuk dihindarkan dari mudarat kepada mayit atau orang-orang yang tidak ada di hadapannya. Dan ini syirik besar. Dan ketika menisbahkan turunnya hujan kepada bintang itu juga bisa bermakna syirik kecil, maka sangat tepat ketika penulis rahimahullahu ta'ala membuat bab ini dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid. Karena menisbahkan hujan kepada bintang atau bulan bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil. Syirik besar apabila dia meyakini bahwasannya bintang atau bulan tersebut memiliki pengaruh dalam hal turunnya hujan. Hukumnya syirik kecil apabila dia tidak meyakini keyakinan ini. Dia tidak meyakini bintang atau bulan memiliki pengaruh dalam hal turunnya hujan. Hanya saja dia meyakini bulan dan bintang ini adalah sebagai sebab. Sebab turunnya hujan. Maka ketika menisbatkan hujan kepada anwa, kepada bintang atau kepada bulan atau kepada planet, ya, dan seterusnya, ketika ini adalah syirik, bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil, maka sangat tepat ketika beliau membuat bab tentang pembahasan ini. Bab maja'a fil istisqa bil anwa, karena kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan tauhid seorang hamba. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala membawakan dalil dari surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian mengganti atau membalas rizki yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kalian, kalian balas dengan sikap mendustakan. Mendustakan nikmat Allah Azza wa Jal. Allah yang memberikan rizki, tetapi dia menisbahkan rizki dan nikmat tersebut kepada makhluk Allah. Annakum tukadzibun. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat di atas secara umum. Annallaha subhanahu wa taala yu'ibu 'alal musyrikin kufrahum bi ni'matillahi bi nisbati nuzulil matar ilan najm. ويخبر أن هذا القول كذب محض لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله وتقديره ولا دخل فيه لمخلوق. Makna ayat secara umum, Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrikin karena kekufuran mereka atau ingkarnya mereka terhadap nikmat Allah, di mana mereka menisbahkan hujan atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Maka Allah cela mereka, orang-orang musyrikin, yang mereka mengingkari nikmat Allah dengan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan Allah mengkhabarkan bahwasannya ucapan seperti ini, bahwasannya hujan ini turun ya sebab bintang ini dan bintang itu, hujan ini turun karena planet ini planet itu, hujan ini turun karena bulan itu. Allah mengkhabarkan bahwasannya ucapan seperti ini mahok, kedustaan yang murni. Lianna nuzulal matar innama huwa bifadlillahi wa taqdiri. Karena sesungguhnya turunnya hujan itu adalah karunia dari Allah dan ketetapan Allah Azza wa Jal. Wala dakhla fihi li makhluq, tidak ada kaitannya, tidak ada andilnya makhluk di dalamnya. Ini makna ayat secara umum. Dan hujan adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan wajib bagi kita untuk menisbatkan hujan tersebut kepada Allah, bahwasannya Allah yang menurunkan hujan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian, itu datangnya dari Allah. Nikmat kesehatan, ya, nikmat harta, nikmat tempat tinggal, nikmat rasa aman, dan seterusnya nikmat hujan, ya, itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka menisbahkan nikmat tersebut kepada selain Allah masuk dalam kategori kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi hukumnya syirik besar, ya, dan bisa jadi hukumnya syirik kecil sesuai dengan rincian tadi. Maka wajib bagi kita untuk menjauh dari perbuatan menisbatkan hujan kepada makhluk, baik makhluk itu adalah bintang, bulan, atau wali, atau yang semisalnya dari makhluk-makhluk Allah. Dan orang-orang musyrikin, mereka ketika diberikan nikmat, baik nikmat hujan atau nikmat barokah, ya, bertambahnya kebaikan atau na'am dan lain sebagainya dari berbagai macam nikmat, orang-orang musyrikin mereka menisbahkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Kadang menisbahkan kepada bintang, kepada bulan, dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, yang tidak mampu sedikit pun untuk memberikan nikmat tersebut. Yang tidak mampu sedikit pun untuk menurunkan hujan, ya. Tidak mampu sedikit pun untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Nah. Sehingga orang-orang musyrikun mereka mengatakan, mutirna binau'i kada wa kada. Kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, karena bulan ini dan bulan itu. Ya. Ini ucapan orang-orang musyrikin, menisbahkan hujan tersebut kepada bintang ataupun kepada bulan. Jika dia meyakini bahwasannya bintang atau bulan tersebut memiliki pengaruh secara tersendiri, ya, dalam turunnya hujan, ya, maka ini syirik besar, ya. Karena ini menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Maka ketika dia meyakini ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah, ya, maka ini syirik besar. Dan kadang hukumnya syirik kecil, ya, ketika dia hanya meyakini bintang dan bulan tersebut hanya sebagai sebab, ya, sebab turunnya hujan. Ini syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Allah tidak menetapkan bahwasannya bintang atau bulan menjadi sebab turunnya hujan, tidak. Maka ketika makhluknya atau hambanya dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, maka dia terjatuh ke dalam syirik. Syirik kecil. Dan juga dinamakan syirik kecil karena ini bentuk dari kufrun nikmah, mengingkari nikmat Allah. Karena menisbahkan nikmat kepada selain Allah, ya, ini masuk dalam kategori kufrun nikmah, mengingkari nikmat. Dan mengingkari nikmat, nah, atau menisbahkan nikmat kepada selain Allah, ya, maka ini kesyirikan, syirik kecil. Kalau syirik kecil, maka itu tidak sampai pada derajat mengeluarkan dia dari Islam. Hanya saja mengurangi tauhidnya. Adapun yang pertama, syirik besar, maka dia bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Karena telah menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar. Dia meyakini ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Kemudian, ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Ayat dalam surat Al-Waqi'ah, ayat yang ke-82 tadi. Al-Ula, faedah yang pertama. Ibtalu nisbati nuzulil matar ilal anwa. Di dalam ayat di atas terdapat pembatilan penisbahan turunnya hujan kepada bintang ataupun bulan. Bahwasanya menisbahkan turunnya hujan kepada bintang ini batil. Allah katakan apa? Nah, kadusta. Karena yang menurunkan hujan adalah Allah, maka wajib hujan tersebut dinisbatkan kepada Allah. Bahwasanya Allah yang telah menurunkannya. Faedah yang kedua, anna nisbatan nuzulil matar ila nau'i kadbun. Bahwasannya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang adalah kedustaan. Faedah yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi. Wa wujubu nisbati nuzulil matar ilaihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah. Dan wajibnya menisbahkan turunnya hujan kepada Allah sebagai karunia dari Allah dan kebaikan Allah kepada hambanya. Jadi wajib kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian syukur atas nikmatku, ya, maka akan aku tambah. Dan jika kalian ingkar terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Ini janji Allah Azza wa Jal. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat. Dan wajib bagi kita untuk menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kita wajib meyakini bahwasannya turunnya hujan ini adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah, bukan dari makhluk. Dan ini sebagai tafaddulan wa ihsanan min, karunia dan kebaikan Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Nah, selesai dari dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Di dalam bab ini beliau mendatangkan 3 atau 4 dalil. satu dari ayat, kemudian tiga dalil yang selanjutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut pada dalil yang kedua. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada empat perbuatan yang ada pada umatku yang termasuk dari perbuatan orang-orang jahiliyah. La yatrukunahun, yang mereka tidak akan meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya empat perbuatan yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terus-menerus ada pada umat beliau. Dari perkara-perkara jahiliyah. Dan ini salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian, di mana beliau mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi nanti. Tentunya ini berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Bahwasannya umatnya nanti masih akan tetap terus melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Itu empat perbuatan yang akan beliau sebutkan. Apa saja kata beliau? Al-fakhru bil ahsab. Yang pertama adalah berbangga-bangga dengan ahsab. Apa itu ahsab? Berbangga-bangga dengan kemuliaan nenek moyangnya. Berbangga-bangga dengan kemuliaan yang turun-temurun. Wata'nu fil ansab. Yang kedua, mencela nasab, mencela keturunan. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum, menisbahkan hujan kepada bintang. Wan niyahatu 'alal mayyit. Kemudian yang keempat, meratapi mayit. Ini empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang masih akan terus ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara-perkara jahiliyah itu banyak. Dan penting bagi kita untuk mengetahui apa saja perkara-perkara jahiliyah. Perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah maqabla al-bi'fah. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan jahiliyah. Zaman jahiliyah. Dinamakan zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena sangat parahnya kebodohan di saat itu. Sangat parahnya kebodohan di saat itu. Dan setiap yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa jahiliyah, maka itu adalah perkara jahiliyah. Semua yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah perkara jahiliyah. Dan perbuatan-perbuatan jahiliyah sangat banyak, ya, yang sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Penulis kitab Tauhid, Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, beliau memiliki kitab Masail Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah. Beliau sebutkan ada beberapa di situ penting bagi kita untuk mengetahuinya supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara jahiliyah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 perkara jahiliyah, ya, 4 perkara jahiliyah yang akan terus dilakukan oleh umat beliau. Yang pertama kata beliau, al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nenek moyang, berbangga-bangga dengan keturunan yang kemuliaan yang turun temurun. Berbangga-bangga, angkuh, sombong di hadapan manusia dengan kemuliaan yang ada pada dia, yang kemuliaan tersebut turun temurun dari nenek moyangnya. Dan ini adalah kebodohan yang besar. Ini kebodohan yang besar. Yang demikian karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Sampai-sampai kalaupun dia adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang diistilahkan dengan istilah ini atau itu, atau Habib atau yang semisalnya, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak ada kemuliaan. Ketika tidak ada ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada kalian. Orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Azza wa Jalla. "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kemuliaan itu dengan ketakwaan. Kemudian yang kedua, wata'nu fil ansab, mencela nasab, mencela keturunan. Misalkan dia mengucapkan keluarga fulan itu bukan keluarga yang nasabnya bagus, keluarga fulan adalah keluarga yang nasabnya tidak baik. Nasabnya nasab rakyat rendahan misalkan. Dia mengucapkannya dalam rangka untuk mencelanya, dalam rangka untuk merendahkannya. Bahwasannya fulan, keluarga fulan itu keturunan orang rendahan. Sementara dia mungkin keturunan ningrat, ya, atau yang semisalnya. Maka mencela nasab, ya, ini termasuk perkara jahiliyah. Dan ini merupakan kebodohan yang besar ketika seseorang mencela nasab, ya. Karena sesungguhnya seseorang dia itu mulia ataupun tidak mulia di sisi Allah Azza wa Jal, ya, tergantung bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jal. Sejauh mana dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sejauh mana dia menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-istisqa bin nujum, menisbahkan hujan kepada bintang. Dia mengucapkan mutirna binau ikada wa kada. Kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Kemudian yang keempat, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit. Ini empat perbuatan dari perbuatan jahiliyah. Waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, melanjutkan hadis ini, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratapi mayit. Kenapa disebutkan wanita di sini? Enggak disebutkan laki-laki. Karena seringnya pada umumnya yang meratapi mayit itu perempuan. Sehingga beliau mengatakan an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratapi mayit apabila dia tidak bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran, maka akan dibangkitkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia dipakaikan kepadanya pakaian dari tembaga yang meleleh. Wadirun min jarab, dan akan diberikan baju pelapis kepadanya dari kudis, jenis penyakit yang ma'ruf. Al-hadis rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini ancaman bagi orang yang meratapi mayit, sama saja laki ataupun perempuan. Hanya saja disebutkan di sini perempuan karena kebanyakan pada umumnya yang meratapi mayit itu perempuan. Meratapi mayit itu dengan mengangkat suara, ya. Mengangkat suara tangisan, ya. Menangis dengan suara yang keras, ya. Adapun sekedar menangis, meneteskan air mata, ya, terseduh-seduh, ya. Naam. Yang tangisan ini menunjukkan kasih sayangnya kepada si mayit, ya. Bukan tangisan karena menolak ketentuan Allah, ya. Adapun tangisan seperti ini, maka tidak mengapa. Boleh seseorang menangis ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, anaknya atau istrinya, orang tuanya. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menangis ketika putra beliau meninggal dunia. Tangisan kasih sayang. Adapun yang dilarang adalah tangisan dengan mengangkat suara, ya, sebagai tanda tidak ridho dengan ketetapan Allah. Wasarah, atau dengan berteriak-teriak. Ini juga termasuk meratapi mayit, berteriak-teriak. Wati'dad mahasinil mayit, menghitung-hitung kebaikan mayit. Ini juga termasuk meratapi mayit. Kenapa ya Allah engkau cabut dia padahal dia itu baik, padahal dia itu enam. Disebutkan berbagai macam kebaikannya. Ya. Ini apa? Meratapi mayit. Menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit, ini salah satu bentuk meratapi mayit. Dia enggak ikhlas dengan kepergian mayit tersebut. Ada lagi yang dia menyobek-nyobek bajunya. Ya. Disobek-sobek bajunya. Marah. Ada yang menampar-nampar pipinya, ya. Ada yang menjambak-jambak rambutnya, ya. Sebagai tanda tidak rela, tidak ikhlas dengan kepergian si mayit. Dia merasa dia lebih pantas untuk pergi duluan. Dia merasa lebih pantas mati duluan daripada anaknya misalkan, ya. Ini perbuatan meratapi mayit. Ini terlarang, diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang seperti ini dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dipakaikan kepadanya tembaga meleleh. Pakaian yang terbuat dari tembaga yang meleleh. Dilapisi lagi dengan pakaian pelapis yang terbuat dari penyakit kudis. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan hukuman seperti ini ya adalah sebagai balasan bagi dia. Balasan bagi dia atas baju-baju yang dia sobek ketika meratapi mayit di dunia. Nah, karena tidak ridho dengan kematian si mayit. Nah, ini ancaman keras ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang sangat besar terhadap hambanya. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan apa tadi? Idza lam tatub qabla mautiha. Ancaman ini berlaku bagi orang yang meratapi mayit yang apabila tidak bertaubat sebelum matinya. Kalau sudah bertaubat, ya, maka tidak ada lagi ancaman ini. Ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jal. Bahwasannya taubat ya, itu menggugurkan dosa. Ya. Walaupun dosa tersebut besar. Dan termasuk dari dosa-dosa besar adalah meratapi mayit. Ya. Walaupun itu dosanya besar, akan tetapi taubat akan bisa menghapusnya. Ya. Dengan disertai syarat-syarat taubat. Dia menyesal atas perbuatan tersebut. Dia berhenti dari perbuatan tersebut. Dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ya. Dan taubatnya berada pada waktu yang masih diperbolehkan untuk bertaubat. Yaitu sebelum nyawa ditenggorokan. Dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau nyawa sudah ditenggorokan baru dia bertaubat, maka tidak ada manfaat taubatnya. Atau matahari sudah terbit dari arah barat, kemudian dia sadar bertaubat, maka tidak bermanfaat taubatnya. Maka sebelum tertutup pintu-pintu taubat, bertaubatlah. Sebelum nyawa ditenggorokan, sebelum matahari terbit dari arah barat. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha menerima taubat. Dan yang wajib bagi seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah, baik kematian anaknya, orang tuanya, atau yang semisalnya, yang wajib bagi dia adalah sabar, berhias dengan kesabaran, nah, dan mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Dan jangan dia marah atau tidak menerima dengan ketetapan dan takdir Allah tersebut. Tetapi dia sabar dan mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga nasihat kepada orang yang terkena musibah, isbir wahtasib. Sabarlah dan haraplah pahala. Dan kesabaran yang teranggap adalah kesabaran inda sudmatil ula, kesabaran ketika goncangan pertama. Kalau sudah lewat 2 pekan, ya udahlah saya sabar saja. Nggak berlaku lagi, ya. Udah lewat, dia sabarnya sabar terpaksa karena sudah berlalunya hari-hari. Ya. Di hari pertama anaknya meninggal, wah, meratapi mayit, meratapi anaknya yang meninggal. Nah, setelah 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 1 pekan, 2 pekan, mereda sudah. Nah, setelah 2 pekan baru dia mengatakan, lah saya sabar saja. Tidak berfaedah lagi. Ya. Kenapa? Karena sabar yang ada keutamaan padanya adalah inda sudmatil ula, sabar di saat goncangan pertama. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan dan di situ ada wanita yang sedang meratapi anaknya atau bayinya yang meninggal dunia. Dia menangis terseduh-seduh, ya. Menangis karena meratapi mayit, berteriak-teriak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati dia. Isbiri, sabarlah engkau. Namun wanita tersebut tidak mengetahui kalau yang menasihati adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata wanita ini, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Enyah engkau dariku. Karena engkau tidak mengalami musibah yang menimpa kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Setelah itu diberitahu kepada wanita ini, tadi itu yang menasihati engkau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun langsung bergegas, ya, ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin minta maaf. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika goncangan pertama, ya. Ketika hentakan pertama. Itu kesabaran yang ada keutamaannya. Adapun sabar setelah sepekan, setelah sebulan, ya, itu sabar yang berlalu dengan berlalunya hari. Semakin bertambah hari, semakin lupa dia. Adapun sabar yang ada keutamaan besar adalah sabar inda sadmatil ula, ketika goncangan pertama. Baik, kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Al makna al ijmali lil hadis. Makna hadis secara umum. Yukhbiru Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamirru fil ummati syai'un minal ma'asil lati kana yaf'aluha an-nas qabla al bi'tsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasannya akan terus menerus, akan berlangsung terus di pada umat ini beberapa perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika yatamatsalu fi arba' khisal, dan itu terwujud dalam empat perbuatan. Yang pertama, at-ta'azumu bil aba' ma'annahu la syarafa illa bittaqwa. Pertama adalah berbangga-bangga dengan nenek moyang. Padahal tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Maka berbangga-bangga dengan kemuliaan nenek moyang ini merupakan kebodohan. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wa tanaqqusu ansabin nas wa aibuha. Yang kedua adalah merendahkan nasab manusia dan mencelanya. Nasab si fulan itu nasab rendahan. Wa nisbatu nuzulil matar ila tulu'in najm ila tulu'in nujum bil aqwal anwa wa rafu as-saut bil buka alal mayyit wa nadbihi. Yang ketiga adalah menisbahkan hujan atau turunnya hujan kepada terbitnya bintang atau terbitnya bulan. Yang keempat, mengangkat suara dengan tangisan, ya, terhadap mayit, ya, dan meratapi mayit. Thumma yubayyinul wa'ida fi haqqil khasratil akhirah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ancaman terhadap orang yang memiliki sifat yang terakhir, yang keempat tadi, itu orang yang meratapi mayit. Bi anna man istamarra 'alaiha min ghairi taubatin, bahwasanya orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan meratapi mayit tanpa dia bertaubat, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah mulattahan jismuhu bin nuhasil mudzab, maka sungguh dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan diberikan pakaian kepadanya, kepada jasadnya, ya, tembaga yang meleleh. Hatta yakuna dzalika kal qamis, sehingga seakan-akan lumuran tembaga yang meleleh tersebut seperti gamis, seperti baju. Litasta'ila bihin nar, agar supaya nyalanya api itu lebih menyala lagi. Wa taltasiqa bi jismihi wa tantinu raihatuhu. dan juga akan berbau busuk, ya. Sebagai azab dan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Asyahid, yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah pembahasan al-istisqa bil anwa. Termasuk perkara jahiliyah adalah menisbatkan hujan kepada terbitnya bintang atau terbitnya bulan, atau bahkan terbenamnya bintang atau terbenamnya bulan. Maka haram hukumnya menisbahkan hujan kepada selain Allah Azza wa Jal. Ma yustafadu minal hadis, faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimul istisqa bil anwa wa annahu min umuril jahiliyah. Haramnya menisbatkan hujan kepada bintang. Dan bahwasannya ini termasuk dari perkara jahiliyah. Faedah yang kedua, anna makana min amril jahiliyati la yatrukuhun nas kulluhum. Bahwasannya perbuatan yang termasuk dari perbuatan jahiliyah, ya, itu tidak ditinggalkan oleh manusia seluruhnya. Artinya ada beberapa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perkara jahiliyah tersebut. Di antaranya empat perkara yang beliau sebutkan di sini. Nah, yang tidak ditinggalkan oleh manusia semuanya. Nah, ada beberapa manusia dari umat Muhammad SAW terjatuh ke dalamnya dan terus terjatuh. Yang ketiga, anna makana min amril jahiliyati wa fi'lihim fahuwa madmumun fi dinil Islam. Bahwasannya perbuatan yang termasuk dari perkara jahiliyah dan perbuatan tersebut atau perbuatan mereka, perbuatan orang-orang jahiliyah, fahuwa madmum, maka itu perbuatan yang tercela fi dinil Islam, di dalam agama Islam. Di antara perkara jahiliyah adalah empat perkara yang disebutkan tadi. Yang keempat, man utasyabbuhi bil jahiliyah. Di dalam hadis tersebut terdapat larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Haram hukumnya menyerupai orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Yang kelima, tahrimul iftikhar bil ahsab wa annahu min umuril jahiliyah. Haramnya berbangga-bangga dengan kemuliaan nenek moyang, dan bahwasannya ini termasuk dari perkara jahiliyah. Yang keenam, tahrimul wuku fil ansab bidhammiha wa tanaqqusiha. Haramnya mencela nasab. Mencelanya atau merendahkannya, haram hukumnya. Yang ketujuh, tahrimun niyahati wa bayanu uqubatiha wa annahu minal kabair. Haramnya meratapi mayit dan penjelasan akibat dari meratapi mayit, ya. Dan bahwasannya meratapi mayit adalah termasuk dari kabair, dosa-dosa besar. Yang kedelapan, anna taubata tukaffiru dzanba wa in 'azuma. Bahwasannya taubat itu menggugurkan dosa walaupun besar. Walaupun itu adalah dosa kesyirikan, kekufuran. Kalau dia bertobat dengan taubat nasuha, maka Allah terima taubatnya. Kul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan menganggap kejahatan dan dosa saya ini udah sangat besar dan banyak, gak mungkin diampuni. Jangan. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Allah ghafur. Allah maha pengampun. Allah tawwab. Allah maha menerima taubat. Allah Rahim, Allah Maha menyayangi hambanya. Maka taubat itu menggugurkan dosa, walaupun dosa tersebut besar. Kemudian yang kesembilan, annal muslima qad yakunu fihi syai'un min khisalil jahiliyah wa la yaqtadi dzalika kufurah. Bahwasanya seorang muslim kadang pada dirinya ada sedikit dari sifat jahiliyah, ya. Bangga dengan keturunannya, ya. Bangga dengan garis keturunannya, ya. Bangga dengan apa yang ada padanya di hadapan manusia. Nah, kadang seseorang ada padanya, ya, sifat jahiliyah. Wala yaqtadi dzalika kufur, akan tetapi hal tersebut nah tidak menjadikan dia kufur, tidak, tapi dia berdosa. Dia melakukan perkara dan perbuatan jahiliyah, orang-orang jahiliyah, ya, tetapi nah tidak sampai kepada kekufuran. Hanya saja dia berdosa dengan dosa besar yang dia wajib bertaubat darinya. Maka penting ya bagi kita untuk mengetahui apa saja khisal jahiliyah, sifat-sifat, perangai-perangai, ya. Nah, perbuatan-perbuatan, akhlak-akhlak jahiliyah apa saja, supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian dalil yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa lahumma an Zaid ibn Khalid al-Juhani qala Shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat minal lail. Dan juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat subuh. Yaitu beliau mengimami salat bersama kami dalam salat subuh di Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah ini nama kampung atau nama tempat, ya, yang sekarang dinamakan atau dikenal dengan Asy-Syamisi. Dan kampung ini atau daerah ini masih masuk dalam daerah Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami di Hudaybiyah. Setelah malam harinya itu turun hujan. Setelah malam harinya turun hujan ketika itu. Falaman sarafa aqbala 'alan nas. Ketika sudah selesai salat, maka beliau menghadap kepada manusia. Nah, ini kebiasaan beliau. Setelah selesai sholat, beliau menghadap dengan wajah beliau kepada manusia. Menghadap kepada makmum. Nah, faqal, kemudian beliau berkata, atadruna madza qala rabbukum. Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode pertanyaan. Tahukah kalian? Dan metode pertanyaan dalam pengajaran atau pendidikan itu termasuk metode yang sangat baik. Dengan metode tanya, ya, maka akan lebih mengena pada diri murid. Nah, murid akan siap-siap mendengar dan siap-siap memahami apa yang akan disampaikan. Beliau katakan, tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Allah? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya. Ketika kita ditanya kemudian enggak tahu, jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika beliau telah meninggal dunia, maka cukup Allahu a'lam. Ketika ditanya kemudian enggak tahu, jawabannya maka jawab Allahu a'lam, aku tidak tahu. Allah yang lebih tahu. La adri wallahu a'lam, aku tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Nah, kemudian setelah itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis kudsi ya. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmat Allah. Maka orang yang berkata seperti ini adalah seorang yang beriman kepadaku. Dan kafir ingkar kepada bintang-bintang. Orang seperti ini, orang yang bertauhid, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, muwahhid. Karena dia menyandarkan hujan kepada Allah. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Karena terbitnya bintang ini, karena terbitnya bintang itu. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka orang itu kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian walahuma min hadis Ibnu Abbas maknahu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas semakna. Wa fihi, dan di dalamnya terdapat lafaz qala ba'dhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Sebagian mereka telah berkata, sebagian orang-orang musyrikin berkata, sadaqa nau'u kadza wa kadza, telah benar bintang ini dan bintang itu. Nah, fa anzalallahu hadhil ayah, maka ketika orang-orang musyrikin mengatakan ucapan seperti ini, maka Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan surat Al-Waqi'ah ayat yang na'am ke-75 sampai 82. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kemudian kita langsung pada makna hadis secara umum. Al-makna al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara umum. Yadhkuru lana hadha sahabiyul jalilu ma kana min irsyadin nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Sahabat yang mulia ini, yaitu Zaid bin Khalid al-Juhani, menyebutkan kepada kita bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Bimunasabati nuzulil matar, tentang masalah turunnya hujan. Wa ma yanbaghi lahum an yaquluhu inda dzalik. Dan apa yang semestinya mereka lakukan atau mereka ucapkan ya ketika turunnya hujan. Fayurwa au fayarwi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi annahu hina mamtahana an-nasa bi'inamihi alaihim biinzalil ghaiz alladhi fihi hayatuhum inqasamu ila qismain. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, yaitu dari Allah azza wajalla, bahwasanya ketika Allah menguji manusia dengan diberikan nikmat kepada mereka, yaitu dengan diturunkannya hujan ya, yang hujan tersebut menjadi sebab kehidupan mereka ya. Maka ketika mereka diberi nikmat hujan, mereka yaitu manusia terbagi menjadi dua macam, terbagi menjadi dua golongan. Qismun i'tarafa bi fadlillah wa nasaba ni'mata ilaihi ala wajhi syukr. Yang pertama, golongan yang mengakui karunia Allah dan menisbatkan nikmat hujan tersebut kepada Allah ala wajhi syukri, dalam rangka bersyukur kepada Allah. Wa qismun ankara fadlallahi wa nasaba ni'mata ila tulu'in najmi aw ghurubihi. Dan yang kedua, golongan yang mengingkari karunia Allah dan menisbatkan nikmat kepada terbitnya bintang atau terbenamnya bintang. Wa summiya amalul awwal imanan wa amalul tsani kufran. Dan amalan orang yang pertama tadi dinamakan dengan keimanan, dan amalan orang yang kedua, golongan yang kedua, dinamakan kekufuran. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tadi, bahwasannya di pagi hari sebagian hamba-hambaku ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman seperti apa? Yang dia mengatakan bahwasannya kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah azza wa jalla. Yang kafir yang bagaimana? Yang ketika diturunkan hujan, dia mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Karena terbitnya bintang ini, karena terbitnya bintang itu. Karena tenggelamnya bintang ini, karena terbenamnya bintang itu, dan seterusnya. Menisbatkan hujan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan adapun kekufuran di sini, bisa bermakna kufur besar, bisa bermakna kufur kecil. Kalau dia meyakini bahwasannya bintang tersebut memiliki pengaruh dalam turunnya hujan, maka ini kufur besar. Karena ini kesyirikan dalam rububiyah. Dan seorang musyrik, dia kafir. Seorang yang musyrik, maka dia kafir. Dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Meyakini ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Dan jika dia tidak meyakini itu, dia hanya meyakini bahwasannya bintang tersebut hanya sebagai sebab, maka ini syirik kecil atau kufur kecil. Karena dia menisbahkan nikmat Allah kepada selain Allah. Dan juga karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Nah, itu dia menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Padahal Allah tidak menjadikan bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Nah, karena hujan murni karunia dari Allah dan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Allah menahan hujan atau menurunkan hujan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Tidak ada kaitannya dengan bintang dan bulan. Nah, maka tidak boleh menyandarkan perbuatan-perbuatan Allah kepada selain Allah. Tidak boleh menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah. Nah, jadi kadang bermakna syirik besar atau syirik kecil, dan kadang bermakna kufur besar atau kufur kecil, tergantung keyakinan tadi, rinciannya. Kemudian wa fi riwayat Ibnu Abbas anna hadhil ayat wa hiya qauluhu ta'ala fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa ma ba'daha nazalat fi inkari nisbati nuzulil matar ila nujum. Dan dalam riwayat Abdullah bin Abbas tadi, bahwasanya ayat-ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah dari ayat yang ke-75 sampai 82, itu turun, ayat ini turun tentang pengingkaran penisbatan turunnya hujan kepada bintang. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian membalas rizki Allah yang Allah berikan kepada kalian dengan perbuatan mendustakan Allah, mendustakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, karena mereka menisbatkan hujan kepada bintang atau bulan. Kemudian faedah yang berikutnya, ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimu nisbati nuzulil matar ila najmi wa tasmiyatuhu kufron. Haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan yang seperti ini dinamakan dengan kekufuran. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Bisa kufur besar tadi, bisa juga kufur kecil. Kufur besar kalau dia meyakini bintang itu yang menurunkan hujan, atau bintang itu memiliki pengaruh dalam turunnya hujan. Nah, ini kufur besar. Kufur kecil jika dia hanya menjadikan sebagai sebab. Nah, faedah yang kedua, masyru'iyatu ta'limin nas wa tanbihihim ala ma yukhillu bil aqidah. Disyariatkannya mengajari manusia dan memperingatkan mereka dari perkara-perkara yang bisa merusak akidah. Nah, penting bagi kita untuk meluruskan akidah yang tidak benar yang ada pada manusia. Disyariatkan untuk mengajari manusia, disyariatkan berdakwah, mengingatkan mereka ya, dari perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid mereka, yang bisa mencacati akidah mereka. Di antaranya ini, meyakini atau menisbatkan hujan kepada makhluk Allah, ini mencacati akidah. Yang mestinya dia menisbatkan hujan hanya kepada Allah saja. Faedah yang ketiga, wujubu syukrillahi 'ala nikmah wa annahu la yajuzu idafatuha ila ghairi. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, dan bahwasanya tidak boleh menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah bisa terjatuh ke dalam syirik kecil, dan juga bisa terjatuh ke dalam syirik besar sesuai dengan rincian tadi. Tergantung keyakinan yang ada dalam hatinya. Apa keyakinan dia? Yang keempat, ilqa'u ta'lim ala tariqati su'al wal jawab, li'annahu awqa' fin nafs. Menyampaikan pengajaran atau ta'lim dengan metode tanya jawab. Ya. Karena ini akan bisa lebih mengena di dalam hati. Ini metode yang penting, metode tanya jawab dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, anna man su'ila amma la ya'lam fa innahu yatawaqqaf wa yakilul ilma ila 'alimihi. Faedah yang kelima, bahwasannya orang yang ditanya tentang perkara yang dia tidak tahu jawabannya, hendaklah dia diam, jangan berani menjawab, dan hendaklah dia menyandarkan ilmunya kepada orang yang mengetahuinya. Kalau dia tidak tahu jawabannya, ucapkan Allahu a'lam, atau dia bertanya lagi kepada orang yang lebih tahu. Hati-hati, apalagi dalam perkara agama, ngeri kalau asal jawab. Kemudian poin yang keenam atau faedah yang keenam, wasfullahi bil fadli war rahmah. Pensifatan Allah dengan karunia dan rahmat. Bahwasanya Allah memiliki karunia yang besar, Allah memiliki rahmat yang Allah curahkan kepada hambanya. Yang ketujuh, anna minal kufri ma la yakhruju minal millah. Pada yang ketujuh adalah bahwasanya di antara perbuatan kekufuran ada yang tidak sampai mengeluarkan dari daerah keislaman. Karena kekufuran ada dua, kufur besar, kufur kecil. Yang mengeluarkan dari daerah keislaman adalah kufur besar. Adapun kufur kecil maka tidak mengeluarkan dari keislaman. Seperti orang yang menisbatkan hujan kepada bintang, dan dia hanya meyakini bintang sebagai sebab saja, maka ini kufur, tapi kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau dia meyakini hujan tersebut yang bintang tersebut yang menurunkan hujan, atau bintang tersebut punya pengaruh turunnya hujan, maka itu kufur besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian yang terakhir, apa yang disyariatkan ketika turunnya hujan? Yang disyariatkan ketika turunnya hujan adalah berdoa dengan doa yang maksur yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Berdoa dengan doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Ini doa ketika turunnya hujan. Bukan mengatakan mutirna binau kada wa kada. Ya. Kami diberi hujan karena makhluk ini dan makhluk itu. Jangan. Tetapi ucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Kalau hujannya deras, sampai banjir, sampai meluluh lantahkan misalkan, maka bacakan doa lagi. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, di gunung-gunung, di lembah-lembah, bukan kepada kami langsung. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Sekali dengar hafal, ya, baca doa ini. Minta kepada Allah agar diberi hujan yang bermanfaat. Kemudian, ketika hujan juga hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hujan tersebut. Bagaimana cara bersyukur ketika turunnya hujan? dengan kita ucapkan mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmat Allah. Ucapan ini apa? Ucapan syukur. Nah, sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Maka yang pertama tadi Allahumma sayyiban nafian itu doa. Yang kedua, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmat Allah. Ini apa? Syukur. Ini ucapan syukur. Baik, selesai ya. Naam, dari penjelasan tentang hukum menisbatkan hujan kepada bintang ataupun kepada bulan, atau menisbatkan hujan kepada terbitnya dan terbenamnya bintang atau bulan. Bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran, kesyirikan. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Tergantung keyakinan yang ada di dalam hatinya. Maka kiaskan juga kepada nikmat-nikmat yang lain. Tidak hanya masalah hujan. Nikmat-nikmat yang lain yang banyak. Nah, dari berbagai macam nikmat, hendaklah disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kepada makhluk. Jangan disandarkan kepada kecerdasan, kepandaian. Ya. Tapi sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Taib. Insyaallah kami cukupkan sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu kita, ya. Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, juga bisa kita sampaikan kepada yang lain, terutama keluarga kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, sampaikan perkara-perkara akidah seperti ini. Karena ini perkara yang sangat penting, ya, perkara akidah, perkara tauhid. Naam, yang ini adalah sebagai taruhan seseorang selamat tidaknya di akhirat. Ya. Tauhidnya, akidahnya. Sehingga dakwah yang pertama kali disampaikan kepada manusia adalah dakwah tauhid, ya. Sampaikan tauhid, nah, sebelum yang lainnya. Nah. Dan ini adalah cara dakwahnya para nabi dan para rasul, ya, untuk mendakwahkan tauhid. Nah. Walaupun kadang mendakwahkan tauhid ini berat, ya, rintangannya, ya. Berat, naam, perjalanannya, ya. Apalagi naam, sebagian manusia di sekitar kita sudah berlumuran dengan kesyirikan. Naam. Yang kesyirikan tersebut sudah dibungkus dengan nama agama. Naam. Ini yang berat. Naam. Allahul musta'an. Namun banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Agar kita diberi kemampuan dan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa mendakwahkan tauhid dan mengamalkan tauhid sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah Azza wa Jal, salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.